بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، أما بعد. قال صاحب الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، ثم قال، kemudian beliau melanjutkan perkataannya، siapa fa'ilnya qala، man qail، siapa sabi Ibnul Qayyim Hasan. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah melanjutkan perkataannya yang dinukilkan di sini. Wa min anwa'ihi asyirk talabul hawa'id minal mauta wal istighatsatu bihim. Dan di antara macam-macam syirik meminta al-hawa'id, meminta beberapa kebutuhan kepada atau dari orang-orang yang sudah mati, dan minta pertolongan dengan orang-orang yang sudah mati. Ini termasuk syirik. Bahkan wahadha aslu syirkil alam, bahkan meminta kepada orang yang sudah mati, baik itu perkara yang mereka butuhkan atau minta pertolongan dengan mereka, inilah asal mulanya syirik yang ada di alam. Asal mulanya syirik yang ada di dunia adalah bergantung kepada orang yang sudah mati. Minta istighosah, minta ghaus, minta pertolongan dari mereka atau dengan mereka. Ini cikal bakal syirik yang ada di alam semesta ini. Fa'inal mayyit qad inqata 'amaluhu wa wala yamliku li nafsihi naf'an wala dharra. Maka sungguhnya mayyit pada dasarnya, pada hakikatnya telah terputus amalannya. Dan dia si mayyit tidaklah memiliki manfaat, enggak memiliki madarat untuk dirinya. Artinya enggak mampu untuk mendatangkan manfaat bagi dirinya, juga enggak mampu untuk menolak madarat dari dirinya. Ini si mayit. Fadlan aman istighatsa bihi wa sa'alahu ayasfa'alahu ilallah. Lebih-lebih lagi, dia akan memberikan manfaat atau menolak madarat dari orang yang minta tolong dengan si mayit, dan minta kepada si mayit agar si mayit jadi perantara bagi dia kepada Allah. Ya kan? Dirinya aja enggak bisa dibela oleh si mayit tadi, diri sendiri. Bagaimana mau dijadikan perantara oleh orang yang meminta kepada dia ayasfa'a, yakni ayatawassala ilallahu ilallah. Yasfa' mananya apa? Apa? Tawassul atau yusil. Bagaimana dia akan mengantarkan kepada yang minta atau bagi yang minta kepada Allah? Enggak mampu. Wa dza min jahlihi bisyafi'. Siapa yang dimaksud dengan syafi' di sini dari konteks kalamnya Ibnul Qayyim? Siapa? Siapa Mas Rizki? Siapa yang dengan Syafi' di sini? Keliru. Hah? Siapa yang dengan Syafi' di sini? Syafi'i. Mayit ahsanta. Dan ini termasuk dari kebodohan si musyrik. Orang yang minta pertolongan tadi dengan Syafi' ini mayit. Bodohnya si musyrik dengan si mayit. Bagaimana keadaan si mayit pada hakikatnya? Coba. Kalau sudah kebodohan itu melanda manusia. Tidak tahu tentang keadaan si mayit itu apa? Itu bagaimana? Sampai dianggap dia masih bisa memberikan manfaat bagi dirinya sehingga dia minta untuk jadi perantara antara dirinya dengan kepada Allah Ta'ala. Ini termasuk dari kebodohannya si musyrik terhadap si Syafi', seorang yang dianggapnya yang akan memberikan syafaat. Dan juga wal masfu indahu, bodohnya juga dari diri orang yang akan mendapatkan syafaat. Fa innahu la yaqdiru an yashfa'a lahu indallahi illa bi idznihi. Maka sesungguhnya si mayit tidak akan mampu untuk memberikan syafaat bagi dia, bagi yang meminta tadi, di sisi Allah kecuali dengan izinnya Allah Ta'ala. Wallahu lam yaj'al istighatsatahu. Dan Allah tak pernah menjadikan istighatsatahu dhamirhu ya'udu ila laman ila al-mayyit sahibul qabr. Allah tak pernah menjadikan minta pertolongan kepada si mayit sebagai sebab untuk diizinkannya. Ya kan? Untuk si mayit tadi diberi izin, tidak. Wa innamas sababu kama lutawihidina, hanya saja sebab diizinkannya Syafi' tadi adalah kesempurnaannya tauhid. Baca'a hadzal musyrik bisababin yamna'ul idznah. Maka datanglah si musyrik ini dengan membawa sebab, tapi sebab tadi menghalangi diizinkannya untuk si Syafi'. Wa huwa bimanzilati man ista'ana fi hajati bima yamna'u husulaha. Musyrik pergi ke mayit orang yang dikubur, dipanggil dan diminta supaya jadi perantara antara dirinya kepada Allah. Ini kedudukannya seperti orang yang minta pertolongan dalam kebutuhannya dengan sesuatu yang bisa menghalangi untuk dihasilkannya. Coba bayangkan. Jadi berlindung dari terik panas matahari, masuk ke mana? Masuk ke api. Lari dari teriknya matahari, tapi mana ke mana ke api? Antum kok tawa-tawa aja. Perhatikan. Wa dihalatu kulli musyrikin. Inilah keadaan seluruh musyrik seperti itu. Bodohnya. Perhatikan di sini. Fajamau baina syirki bil ma'budi wa taghyiri dinihi. Seluruh musyrik mereka mengumpulkan antara, menggabungkan antara syirik. Mengumpulkan antara syirik dengan yang diibadah yaitu Allah Ta'ala dan merubah agamanya. Jadi musyrikin ini orang yang benar-benar sangat parah. Mengumpulkan syirik, menyekutukan Allah dan merubah agama Allah. Menyekutukan Allah dan merubah agamanya. Adakah orang yang lebih jelek daripada si musyrik? Tidak ada lagi. Ya kan? Kalau konsekuensi dari perkara ini, Jahmiyah Mu'tazilah lebih buruk daripada si musyrik, karena si musyrik masih punya sesembahan walaupun benda mati. Tapi kalau Jahmiyah Mu'tazilah tidak punya sesembahan. Perhatikan ya ikhwah, jangan main-main. Maka mereka baca ma'ubana syirki bil maut wa taghiri dinihi wa mu'adati ahli tauhid. Jadi mereka itu musyrikin, mengumpulkan banyak macam-macam kejahatan, menyekutukan Allah, merubah agama Allah, memusuhi ahli tauhid, wa nisbati ahli ila tanakkus bil amwat, dan menisbatkan ahli tauhid, diklaim bahwasanya para muwahhidin itu memiliki sikap buruk, yaitu tanakkus bil amwat, meremehkan orang-orang yang sudah mati. Kenapa? Karena para muwahhidun tidaklah mengambil syafaat dari si mayit, tidaklah menjadikan mayit sebagai perantara kepada Allah, tidaklah dipanggil, tidaklah diminta sebagai perantara antara mereka dan antara Allah Ta'ala. Tidak, para muwahhid tidak langsung minta kepada Allah Ta'ala. Dan yang langsung minta kepada Allah dianggapnya tanakus, meremehkan para wali. Inilah yang dianggap dengan tanakus. Wahum kot tanakusul khaliqa bisyirik, sedangkan musyrikun telah meremehkan sang pencipta. Bagaimana bentuk peremehannya? Yaitu membuat sekutu dengan Allah Ta'ala, melakukan kesyirikan dengan Allah Azza wa Jal. Wa awliya'ahu al-muwahidin bidhammihim wa aibihim wa mu'adatim, dan mereka pada hakikatnya telah meremehkan wali-wali Allah, para muwahidin. Bagaimana bentuk peremehannya terhadap para wali-wali Allah? Para musyrikin mencela para muwahidin, memburuk-burukkan mereka dan memusuhi mereka. Wa tanakkasu man asyraku bihi ghayatal tanakkus, bahkan lebih parah lagi, mereka itu meremehkan orang yang disekutukan dengan Allah dengan puncak peremehan, puncak penghinaan. Artinya wali-wali yang mereka anggap sebagai perantara antara mereka dengan antara Allah, ini pada akhirnya adalah diremehkan. Kenapa? Idzannu annahum raduna minhum bihadza, di mana bahwasanya mereka itu, para musyrikin tadi kuburiyin, punya dugaan bahwasanya orang-orang yang sudah mati itu ridho dari apa yang mereka lakukan dengan dijadikan perantara antara diri mereka dengan antara Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini. Maka itu perhatikan, demikian juga para muqallid, seorang yang taklid buta terhadap seorang alim atau seorang imam, padahalnya dia telah meremehkan seorang alim tadi. Karena seorang alim dianggapnya ridho dengan dijadikan tempat untuk bertaklid, padahal tidak ridho. Bukan, seorang alim telah melarangnya. Ya kan? Maka itu mengutamakan seorang alim bukan untuk mentaklidkan kepada dia. Maka sebagaimana perkataannya Imam Ibnu Hazm berkali-kali beliau mengucapkan, ya kan? Fadlul alim la yudhibu taklidahu wa innama yudhibu taukirahu wa la mazid. Keutamaan seorang alim tidaklah mengharuskan kita kepada taklid kepada dirinya, tapi cukup mengharuskan semua untuk dimuliakan, dihormati. Seorang alim itu dihormati cukup, tapi dijadikan tempat untuk bertaklid, ini bukan sebagai bentuk penghormatan kepada seorang alim. Tidak. Kenapa? Karena mereka enggak pernah ridho. Maka berkali-kali Syekh Muqbil mengucapkan, lastu ahlan an uttaba, aku tidaklah berhak untuk di, aku bukan ahlinya untuk diikuti. Berkali-kali beliau mengucapkan, aku tidaklah sebagai ahlinya, aku bukan ahlinya orang untuk diikuti, saya cuma mengajak kepada mengikuti kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya perhatikan. Wa annahum amaruhum bihadza. Yani idzannu annahum amaruhum bihadza. Di mana bahwasanya musyrikun kuburiyun punya dugaan bahwasanya orang-orang yang sudah mati tadi yang dijadikan tempat bertawassul kepada Allah, dikiranya mereka itu memerintah dengan perbuatan mereka itu, perbuatan mencari syafaat tadi, dijadikan syafaat antara mereka dengan Allah Ta'ala. Tidak. Dan mereka juga punya dugaan bahwasanya wa annahum yuwaluna alaihi, yuwalunahum alaihi. Wa idzannu annahum yuwalunahum alaihi, juga musyrikin punya dugaan bahwasanya para mayat tadi itu memiliki loyalitas pembelaan terhadap mereka yang menjadikan perantara antara mereka dengan Allah, padahal tidak. Wa ulaihum a'da'ur rusul fi kulli zaman wa makan. Berarti kan musyrikun. Di antaranya adalah musyrikun kuburiyun, mereka pada ikatnya adalah musuh-musuhnya utusan Allah Ta'ala. Di setiap waktu dan setiap tempat. Yakni pada setiap waktu dan pada setiap tempat mereka adalah sebagai musuh-musuhnya utusan Allah Azza wa Jalla. Ini perhatikan. Dan inilah keberadaan syirik dan musyrikin, betapa buruknya. Wa ma aktsarul mustajibina lahum, dan betapa banyaknya orang-orang yang menyambut para musyrikin. Lahum yakni al-musyrikin, betapa banyak orang yang mengikuti dan menyambut kelakuannya musyrikin ini dan ajakan mereka. Ini namanya belajar tentang memahami fakta dan kenyataan. Memang fakta dan kenyataannya adalah mayoritas yang menyambut adalah ajakan terhadap kesyirikan syirik kuburiyah ini. Sehingga dimanapun yang dikatakan ada kuburnya wali, di situ terpenuhi para pengunjungnya, para zuar berbus-bus, sehingga di terus apa? Pariwisata. Wali Sengit. Songo itu mufrad jamaknya Sengit. Nah itu. Tahu? Songo? Mufrad. Jamaknya apa? Sengit. Tapi perhatikan. Wa mana ja man syaraka hadza syirka al akbara illa man jarrata tauhida lillah. Dan tidaklah selamat orang yang menyerukan dengan syirik akbar ini kecuali orang yang memurnikan tauhidnya hanyalah untuk Allah azza wa jalla. Wa adal musyrikin billah. Tengok di sini. Apa kunci keselamatan? Memurnikan tauhidnya hanyalah untuk Allah. Dan memusuhi musyrikin. Tengok, memusuhi musyrikin. Maka bentuk permusuhan adalah dakwah ini. Karena yang mampu kita lakukan. Ya kan? Boro-boro ketika kita ingkar terhadap tagut menatawagit, tiba-tiba dinisbahkan kepada pemahaman alul bidah. Takfiri katanya. Nah ini, tengok. Dan siapa yang menisbatkan seperti itu? Bukan kuburian saja, tapi yang dari Indonesia belajar tauhid sampai keluar negeri, sampai balik lagi ke Indonesia. Tetap apa? Dungu. Gak paham tentang siapa yang harus dikuburi, yang harus diingkari. Yang mengkubur dan mengingkari dijebloskan ke pemahaman takfir alul bidah. Nah ini, bayangkan. Maka benarlah dikatakan kambing kopok. Ya kan? Antum tahu kamu kambing kopok? Kawannya sudah cari makan di tempat penggembalaan, dia masih lingal, nggak tahu kemana kawannya. Cuma kambing kopok. Ayo, tola nondi koncokumu. Itu kambing kopok. Berarti kan di sini. Wa mana zaman syaraka hadza syirkal akbara illa man zarrata tauhidallillah. Jadi tidaklah Selamat orang yang menyekutukan syirik akbar ini kecuali orang yang memurnikan tauhidnya hanyalah untuk Allah dan memusuhi musyrikin karena Allah. Wa taqarraba bimaqtihim ila Allah. Tengok wa taqarraba bimaqtihim. Apa maknanya taqarraba bimaqtihim? Ila Allah. Lamirhim kembali kepada siapa? Rizki. Wa taqarraba bimaqtihim. Lamirhim ini mana marjinya? Kemana? Nah. Jangan-jangan. Ayo Mas Rizki. Ayo Hazim. Nanti saya suruh nyorap nanti. Sorap tasrif. Ayo Muhammad Ebah. Ayo Arkom. Ayo Mujahid. Ami Mujahid. Wataqarraba bimaqtihim ilallah. Dhamir ini kemana baliknya? Hah? Ayo, siapa sih? Ayo, Ahmad. Musyrikin ahsanta. Wataqarraba bimaqtihim. Jadi, orang yang selamat adalah diantaranya apa? Bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Apa? Maket. Apa? Memurkai mereka. Memiliki sifat marah dan murka kepada kuburin musyrikin. Ini harus. Memiliki sifat murka terhadap para tawagit. Ini baru di antara kunci-kunci keselamatan dari kesyirikan. Makanya bukan cuma adem ayam gemari palah jinawi kertora harjo. Ayub. Guyon. Sambil nunggu. Gitu kan? Taib. Wattakhadallahu wahdahu waliya wa ilaha wa ma'budahu. Ini diantara kunci keselamatan dan menjadikan Allah satu-satunya walinya bagi dirinya, sesembahan bagi dirinya. Fajarrada hubbahu lillahi wa khaufahu lillah, maka orang seperti ini, orang yang selamatkan adalah maka dia memurnikan cintanya hanyalah untuk Allah, memurnikan khaufnya, takutnya hanyalah untuk Allah, dan memurnikan harapannya hanyalah untuk Allah, wa dhullahu lillah, dan memurnikan kerendahannya hanyalah untuk Allah. Wa tawakkulahu ala Allah, dan memurnikan tawakalnya hanyalah pada Allah. Dan memurnikan isti'anatahu billah, dan memurnikan isti'anahnya hanyalah dengan Allah. Waltiza'ahu ila, dan memurnikan apa? Iltija. Bersandar hanyalah kepada Allah. Dan memurnikan istighosahnya, minta pertolongannya hanyalah dengan Allah Ta'ala. Wa qasdahu lillah, memurnikan maksud dan tujuannya hanyalah karena Allah. Muttabi'an, bukan mutabaan, dalam keadaan dia si muwahhid mengikuti perintahnya. Mutatalliban, mencari limardhatihi, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah keselamatan dari syirik al-akbar tadi. Idza sa'ala sa'alallaha, wa dia meminta-minta kepada Allah. Wa ista'ana ista'ana billah, dan apabila dia minta pertolongan dengan Allah. Wa idza amila amilallah, dan dia ketika beramal, beramal karena Allah. Tengok, bukan beramal karena manusia. Bila dia beramal, beramal karena Allah. Bukan minta dipuji, bukan karena takut dicela. Fa walillahi wa billahi wa ma'allahi illa murni tauhid, maka dia lillah hidupnya dan dengan Allah dan bersama Allah senantiasa. Hidup dan matinya lillahi ta'ala. Inda kalamu rahimallahu ta'ala, habis dari kalamnya Ibnu Qayyim yang ditunjukkan di sini. Semoga Allah merahmati beliau. Kemudian ikhwa, ini belajar tauhid bukan karena mencari perbendaharaan dunia, ya kan? Lupa akan tauhid, bahkan dijual tauhidnya, ditukarkan dengan barang antik. Pering sambung, peringnya Pak Bambang. Banyak pering sambung. Ya kan? Pering jumpa. Pering petuk, pering apa? Pering jumpa. dari bambu ke bambu, ya kan? Gagapnya antik, padahal cuma begitu saja. Banyak orang yang kemarin saya tahu itu banyak orang yang mikul pring jumpa itu tadi, tebluruk kesugihan, harganya cuma 100 ribu. Hah? Tahu Pak Langus? Enggak tahu? Masa enggak tahu? Masa enggak tahu? Dipikul dari tebluruk kesugihan, harganya 100 ribu. Lebar, bisa untuk tidur. Apa? Hah? Bayang itu lho gak musuh, gak ngerti. Gue petuk kabe, petuk antara siku dengan siku, antara yang antara cagae, sundue. Gue pering petuk kabe bersih. Gak petuk gak iso. Situ tok ini dawa gak iso gak turu. Masuk ngono gak aru, kaget aku ngono sampe gak pernah waru. Baik. Perhatikan wadah lagi zakarahu hadal imamu bima'na al-ayahu wa haqiqatu din al-islam. Dan ini yang disebutkan oleh imam ini. Ini berkata dalam makna al-ayat, makna ayat yang telah kita baca dalam bab ini. Itulah hakikat agama Islam. Jadi kalau mau tahu tentang apa itu hakikat agama Islam, ini tarikonya. Bukan tariko sufiyah. Ya kan? Tapi ini tarikonya. Jadi benar-benar imam benar-benar dari syekhut tariqah dalam tauhid. Syekhut tariqah dalam tauhid menjelaskan tahu dengan penjelasan yang itulah hakikat tauhid. Kama qala ta'ala wa man ahsanu dinan mimman aslama wa zawlillah wa huwa muhsin wa taba'a millata Ibrahim hanifah wa takhadallahu Ibrahim khalilah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, waman ahsanu dinan, artinya tidak ada orang yang paling bagus agamanya dari orang yang memasrahkan wajahnya hanyalah untuk Allah dalam keadaan dia muhsin, yaitu mengikuti sunnahnya Rasulullah dan mengikuti milahnya Ibrahim dalam keadaan condong dari syirik menuju tauhid. Itu namanya hanif. Condong dari syirik menuju tauhid, artinya syirik ditinggalkan, tauhid dicari. Itulah hanif. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khulanya. Khula adalah mahabbah yang paling tertinggi, tingkatan kecintaan yang paling tertinggi dikatakan khula. A'la maratib fil mahabbah. Tingkatan yang paling tertinggi dalam kecintaan adalah khullah. Maka oleh itu Allah menjadikan Ibrahim sebagai khullahnya. Sebagaimana menjadikan Nabi kita sebagai khullahnya. Kecintaan Allah terhadap dua nabinya ini adalah kecintaan yang paling tertinggi. Mafhum? Ini yang saya perhatikan. Maka tauhid itu bukan sekedar dikaji dalam kitab, tapi kitab sebagai perantara untuk pengamalan. Di antara tadi yang telah kita lewati, ya kan, tidaklah selamat dari kesyirikan syirik akbar ini kecuali orang yang memurnikan tauhid kepada Allah, memusuhi musyrikin, bertakarur kepada Allah dengan memurkai musyrikin. Jadi marah terhadap musyrikin termasuk sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Dan menjadikan Allah satu-satunya sebagai walinya dan sesembahannya. Maka dia memurnikan kecintaannya hanyalah untuk Allah, memurnikan khaufnya hanyalah bagi Allah, memurnikan harapannya hanyalah untuk Allah, dan memurnikan dia kerendahan dirinya hanyalah untuk Allah Ta'ala, kerendahan hatinya dan dirinya hanyalah untuk Allah Ta'ala. Memurnikan tawakalnya hanyalah pada Allah, memurnikan minta pertolongannya hanyalah dengan Allah. Dan selanjutnya, dalam keadaan dia mengikuti perintahnya Allah, mencari ridha-ridhanya Allah Ta'ala. Jika dia minta-minta kepada Allah, dan jika dia minta tolong kepada dengan Allah. Dan jika dia beramal, beramal karena Allah Ta'ala. Dan ini yang harus benar-benar dicermati dalam kehidupan kita hari demi hari selama kita masih hidup. Untuk selamat dari syirik asgarnya dan akbarnya. Kenapa? Karena syirik asghar ini adalah sangat tersembunyi. Ya kan? Baik, ana kunna. Qauluhu qala Abu Abbas ana kunna. Qulu qala Abu Abbas, Abu Abbas hadi kunyatu Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah. Bacaannya Taimiyah. Ya-nya di tasdid. Ya yang terakhir. Taimiyah Al-Harrani Imamul Muslimin rahimallah. Abu Abbas adalah kunyah beliau, apa mana kunyah? Nama yang diawal dengan Abu atau Ummu. Mafhum? Ibrahim Abu siapa? Abu siapa? Abu? Abuliyah. Abuliyah. Nah itu. Taib. Nafallahu amma siwahu kullama ta'allaqa bil musyrikun. Allah menafikan, meniadakan dari apa saja selain Allah seluruh apa yang dijadikan gantungan, jadikan pegangan oleh orang-orang musyrik. Fa nafa'a ayyakuna li ghairihi milkun. Ini syarah untuk ayat yang telah kita lewati. Qul ulladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahum minhum min dhahirin wala tanfa'u syafa'atu inda illa liman adzinalah. Jadi ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Allah menafikan seluruh apa saja yang dijadikan gantungan oleh musyrikin selain Allah azza wajalla. Maka Allah menafikan ayyakuna li ghairi milkun. Allah meniadakan akan ada bagi selain Allah itu kepemilikan. Au qistun minhu atau bagian dari kepemilikan. Artinya selain Allah enggak memiliki apa-apa. Au yakuna aunan lillah. Allah menafikan akan ada penolong bagi Allah dari selain Allah. Ini tidak ada. Allah enggak punya penolong. Dia selain dirinya. Falamnya pokok ilah syafa'ah, maka enggak lagi tersisa kecuali syafa'ah. Syafa'ah adalah perantara. Ada perantara antara manusia dengan Allah Azza wa Jal. Tapi perantara yang diizinkan, bukan yang dimurkai. Perantara yang diizinkan bagi yang mau memberikan menjadi perantara. Dan perantaranya ini juga yang dijadikan apa yang nanti menerima perantara dapat ridho. Maka falamnya pokok ilah syafa'ata. Enggak lagi tersisa kecuali syafa'ah. Apa namanya syafa'ah? Tawasul. Enggak lagi tersisa kecuali syafa'ah. Dan syafa'ah ini ada. Babayan anna la tanfa'u illa liman adhina lahu rabbuh. Maka Allah menjelaskan bahwasanya tidaklah bermanfaat syafaat itu kecuali bagi orang yang Allah izinkan untuk dia. Maka ayatnya jelas, gamblang ayatnya, tengok di sini. Wala tanfa'us syafa'atu inda illa liman adzina lahu. Dan tidaklah bermanfaat syafaat itu di sisi Allah kecuali bagi siapa yang diberi izin untuk dia yang mau bersyafaat. Izinnya untuk siapa? Izin untuk muwahhid. Yang mau diberi syafaat siapa? Muwahhid juga yang harus diridhoi. Maka dikatakan falamnya pokok illa syafa'ata babayana anna la tanfa'u illa liman adina lahu rabbu. Syafaat itu tidaklah bermanfaat kecuali bagi orang yang diberi izin oleh Allah untuk dia. Kama qala ta'ala wala yasfa'una illa liman irtada. Ya ini para sufa'a tidaklah memberikan syafaat kecuali bagi orang yang diridhoi oleh Allah. Fadhi syafa'atul lati yadunnuhal musyrikun ya muntafiyatun yaumal qiyamah. Maka syafaat yang tanpa izin, tanpa ridho ini yang dianggap oleh orang-orang musyrik, ini syafaat yang tertiadakan nanti pada hari kiamat, enggak ada. Mereka enggak akan dapat syafaat yang tertiadakan tadi. Kenapa? Karena si musyrik tidak dapat ridho. yang memberikan syafaat tidak dapat izin. Kama nafal Quran, sebagaimana yang telah dinafikan oleh Al-Quran. Wa akhbaru Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fa yasjudu li rabbihi wa yahmaduhu la yabda'u bis safa awalan. Dan Nabi memberitahu, mengkhabarkan kepada kita, kepada umatnya, bahwasanya dia akan datang, Nabi akan datang lalu sujud kepada Rabbnya dan memuji-muji Allah. Bukan langsung memulai dengan memberikan syafaat, tidak. Suma yuqalu lahu, kemudian baru dikatakan setelah itu, angkatlah kepalamu dan katakanlah pasti didengar suaramu dan mintalah pasti engkau dikasih. Irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'tahu. Angkatlah kepalamu setelah beliau sujud kepada Rabbnya, memuji-muji Allah, lalu baru diizinkan. Angkat kepalamu dan katakanlah pasti perkataanmu didengar. Wasal tu tahu, dan mintalah kamu pasti dikasih permintaanmu. Wasfa tu safa. Wasfa tu safa. Yakni bersyafaatlah, kamu akan diterima syafaatmu, diizinkan. Untuk siapa? Untuk yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara si musyrik tidak diridhoi. Inilah bahaya syirik, gagal akan mencari syafaat. Gagal dan batal dan enggak dapat. Kecuali musyrik yang dikecualikan, yaitu seperti Abu Thalib. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, kakinya nancap di api neraka, kepalanya mendidih. Dimaghu mendidih, otaknya mendidih. Itu terkecualikan. Wa qala lahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya kan? Dan berkata lahu, berkata Abu Hurairah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Hadisnya siapa ini? Hadisnya Bukhari. Ya? Ya, begitu. Taliknya begitu. Saya? Saya. Sini enggak ada ini. Cuma talik pakai pensil ini, sudah agak-agak kelihatan ini. Bukhari Muslim saya. Berkata Abu Hurairah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bisyafaatika?" Siapa manusia yang paling beruntung dan berbahagia dengan syafaatmu, hai Rasulullah? Qala man qala la ilaha illallah mukhalisan min qalbihi. Siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu, wahai Rasulullah? Kata Abu Hurairah. Nabi mengatakan, orang yang berkata la ilaha illallah dalam keadaan apa? Timbul murni, tulus dari hatinya. Tulus dari hatinya, seorang yang mengucapkan ini adalah kosong dari syirik. Karena si musyrik tidak tulus. Fatilka syafa'atu li alul ikhlas bidinillah. Itulah syafa'at untuk alul ikhlas dengan izin Allah. Wala takunu illiman asyraka billah. Dan syafa'at ini tidaklah ada. Tidaklah ada bagi yang menyekutukan Allah. Tidak ada. Wa haqiqatuha, dan hakikat syafa'at. Wa haqiqatuha, hakikatnya kayak apa? Itu syafa'at. Anallah subhanahu wa ta'ala waladhi yatafaddalu ala alul ikhlas. Hakikat syafa'at adalah sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi, dialah dat Allah yang yatafaddal. Apa tafaddal itu? Nah, memberikan karunia, memberikan fadl, memberikan nikmatnya kepada alul ikhlas. Fayaghfiru lahum biwasitati du'a'i man adiyana lahu ayasfa'a liyukrimahu wa yanalal maqam al-mahmud. Apa itu bentuk fadl, bentuk tafadlnya Allah kepada alul ikhlas, bentuk kelebihan, bentuk karunianya Allah yang diberikan kepada alul ikhlas? Maka Allah mengampuni mereka. Mereka siapa? Ini yani alul ikhlas yang punya dosa. Allah mengampuni para muwahidin mudnibin. Allah mengampuni para alul tauhid yang berdosa dengan perantara doanya orang yang diberi izin oleh Allah, agar yang diberi izin ini memberikan syafaat. Kenapa? Kok dia ini memberikan syafaat? Untuk dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan hak syafaat tadi itu, dan mendapatkan kedudukan yang terpuji, yaitu Rasulullah SAW. Kedudukan yang mulia, yang tinggi adalah yasfa'u. Beliau diberi izin untuk memintakan ampun kepada para mudhnibin, para muwahidin, orang-orang yang berdosa dari kalangan ahlu tauhid. Fasyafa'atul lati nafa'a al-Qur'an wa ma kana fi syirkun. Maka syafaat yang ditiadakan oleh Al-Qur'an, apa yang di dalamnya ada kesyirikan. Maka itu kuburiin, gandrungi para wali, minta kepada wali agar wali menyampaikan kemauan mereka, muskuburiin kepada Allah, ini adalah gagal, bahkan menjadi syirik. Maka syafaat yang diharapkan adalah enggak dapat apa-apa, cuma lamunan saja, menghayal. Baik. Waliyadah asbata syafaata bidinihi fima wadi'a. Maka dikarenakan inilah Allah menetapkan adanya syafaat dengan izin Allah Azza wa Jal di beberapa tempat. Fima wadi'a, dalam beberapa tempat. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anha la takun illa li al-tauhid wal ikhlas. Sungguh Allah telah menjelaskan. Sungguh Nabi telah menjelaskan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya syafaat tadi itu tidaklah wujud kecuali, tidaklah dihasilkan kecuali untuk ahlu tauhid wal ikhlas, tapi mereka-mereka yang berdosa atau orang yang berhak masuk surga tanpa azab, masuknya harus dengan syafaat. Entah habis dari kalam yang dibawakan di sini oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, dari kalamnya Syekh Al-Hasan bin Taimiyah rahimahullah ta'ala. Inilah gamblang dalam masalah tauhid. Maka sungguh beda jauh dengan kuburiin yang gandrungi kuburan. Perhatikan ya Ikhwah. Bagaimana seorang menggampangkan bermuamalah dengan kuburiin, dengan para kahana sahara, tukang sihir dan para dukun, para tukang gombal. Ya kan? Tukang sihir dan tukang gombal. Dan ini yang banyak dilakukan oleh para ahli klinik. Tahu ahli klinik? Klinik maksudnya adalah para dukun, para saharo, para tukang ramal. Maka itu perhatikan, kalau orang sudah mendekati barang-barang antik yang mau diceritakan dengan barang antik rata-rata, ya kan? Rata-rata akan bermuamalah dengan tukang klinik, ahli klinik. Perhatikan. Yang ujungnya adalah cuma digombali saja. Dan dia akan mengubar-ubar gombal kemana-mana. Dari gombal ke gombal. Dari gombal ke gombal. Layakkah para muwahid mau bersikap seperti itu? Atau para muwahidin mau ditawari dengan tawaran-tawaran seperti itu? La ilaha illallah wa rasulullah. Ini keajaiban dunia. Keajaiban dunia. Ikhwa, itu tadi sebagian kalamnya ahlul ilm yang mungkin bisa kita jelaskan kurang lebihnya. Kalau memang ada kritikan, ada nasihat, ada komentar, bisa disampaikan di malam yang akan datang. Alhamdulillah.